Benerin aja badannya. Konsep benerin badan seperti apa? Benerin perut, puasa, makan yang sehat, produk ciptaan Allah gitu lah sebenarnya. Nanti lama-lama dia akan bonusnya banyak gitu loh. Mau tipes, mau apa, termasuk kalau Nabi mengatakan berbuka apa berbekam tiap bulan, maka waktu-waktu tertentu yang Nabi pernah menyampaikan atau Nabi menyampaikan berbekam, berbekam tanggal itu. Apakah balsamic vinegar bisa digunakan untuk salad sayur? Kenapa enggak balsamic vinegar? Saya enggak tahu apa ya, tapi kalau saya pribadi kalau memang enggak ada bahan kimia enggak apa-apa dan halal ya. Kayak belum tahu balsamic maksudnya apa karena saya bukan ahli masak-memasak, tapi kalau saya biasanya kalau pun bikin salad, teman-teman bisa pakai sayuran biasa, kemudian ada kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih potongan kurma, kasih zaitun, udah enaknya minta ampun. Ya, jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih potongan kurma, serpihan kurma tadi, ya itu udah cukup. Ya. Jadi ketika jeruk nipis ketemu sama zaitun itu enak banget. Dan tambahkan sedikit dengan himsal, garam, itu bisa. Bagaimana cara menghindari sakit tipes yang terkadang timbul rutin 1 tahun 2-3 kali? Jadi gini teman-teman sekalian, tubuh kita tuh kalau terkondisikan baik, Anda akan jarang kena penyakit. Saya tanya, di sini sudah mulai hidup sehat, sudah mulai gak merasa penyakit-penyakit yang biasa datang itu udah gak datang lagi? Ya betul kan? Jadi kalau kita bicara penyakit, jangan spesifik penyakitnya yang kita obatin, tapi spesifik badan secara umum. Benerin aja badannya. Konsep benerin badan seperti apa? Benerin perut, puasa, makan yang sehat, produk ciptaan Allah gitu lah sebenarnya. Jadi lama-lama dia akan bonusnya banyak gitu loh. Mau tipes, mau apa, termasuk kalau Nabi mengatakan berbuka apa berbekam tiap bulan, maka waktu-waktu tertentu yang Nabi pernah menyampaikan atau Nabi menyampaikan berbekam, berbekam tanggal itu. Contoh Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17, 19, 21 pada setiap bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Dengan sebelumnya diawali dengan apa? Puasa. Kan gitu rules-nya. Jadi ibarat kata kalau boleh saya katakan, kalau kita benar-benar ikutin polanya Nabi teman-teman sekalian, harusnya kita jarang sakit. Anda bayangkan 2x4 seminggu puasa Senin Kamis 8 hari loh, sebulan kita puasa, coba bayangin. Udah bahasa saya itu di tune up-nya setiap 2 hari sekali dalam 1 minggu. Itu belum puasa ayamul bitnya loh. Belum cerita kalau tadi saya katakan kita melaparkan diri, belum. Saya katakan kalau udah kayak begini tenang aja penyakit gak bakal datang. Apalagi kita lebih banyak mengkonsumsi kayak jahe, serai, kurma segala macam gitu loh. Jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi masalahnya apa gitu loh. Orang tipes masalahnya apa? Perut masalahnya. Sampah semua banyak masuk badannya gitu loh.